Saya akan panggil Via Valen, setuju? Tepuk tangan buat Via Valen. Via. Iya Pak Haji. Do you love me? Langsung kaget. Maksudnya bikin lagu cinta lagi? Boleh. Lagu apa? Apa ya? Semua lagu cintanya Pak Haji saya suka. Oke. Okay. Apalagi kalau Pak Haji mau bikin lagu buat saya loh. Oke. Okay. Insya Allah. Insya Allah. Oke, okay, sebuah lagu duet. Judulnya Keyboard Please. Sang bumi menyetari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Samudra mencapai tujuan nun di pantai harapan. Forza yang ini sama-sama, pianisti kita yang ini sama-sama. Dan gelombang yang datang menerjang takkan merubah haluan cita-cita. Sang bumi menyetari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Samudra mencapai tujuan nun di pantai harapan. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah. takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Beredar batera menyayangi samudra. Terima kasih, saya yang terima kasih Pak Haji.